Angel. Setelah kekacauan itu, aku tidak lagi tahu apa yang harus kuharapkan. Kupikir ia akan menjadikan percobaan kaburku alasan baru untuk menghancurkanku lagi. Tapi ternyata ia berubah. Ia tidak meminta maaf, setidaknya tidak secara langsung, dan ia tidak pernah membicarakannya lagi. Ia mulai bersikap lembut, seolah bisa memutar ulang kerusakan yang sudah terjadi. Amarahnya tidak hilang, hanya berganti wajah. Ia masih mengoreksi setiap hal yang menurutnya salah, tapi kini dengan kesabaran yang dibuat-buat, seperti orang dewasa yang sedang menasihati anak kecil. Ia menjadi manis, bahkan lucu. Ia mencoba membuatku tertawa dengan suara-suara aneh dan gaya berlebihan. Ia mulai memanggilku dengan panggilan sayang lagi. Kami pergi makan bersama, bercanda dengan teman-temannya, seolah kami pasangan normal. Dari luar mungkin terlihat seperti cinta, tapi aku sudah pernah melihat versi dirinya yang ini. Itu hanya peran, sebuah awal ulang. Aku ingin mempercayainya, ingin berpura-pura juga, karena setidaknya versi ini lebih mudah dihadapi daripada yang meludahiku setiap kali aku salah. Tapi jauh di dalam hati aku tetap ingin pergi. Sore itu, salah satu temannya datang sambil membawa selembar kertas krem berlogo merah muda. Katanya surat dari gereja akhirnya keluar. Tentu saja itu datang tepat ketika aku sudah tidak tahan lagi berada di rumah itu. Bobby melompat kegirangan, melambai-lambaikan surat itu seperti baru menang undian. Ia menaruhnya di tempat yang bisa dilihat semua orang, wajahnya penuh kebanggaan, sementara aku hanya diam. Dalam hati aku berpikir, mungkin ini takdirku. Mungkin ini jawaban Tuhan atas doa yang kuucapkan semalam. Setelah itu hidup berjalan seolah tak ada yang berubah. Tapi di dalam diriku, sesuatu bergeser. Surat itu sudah ada, bukti bahwa harapan kecilku, bahwa pernikahan itu mungkin tidak sah, kini lenyap. Untuk sesaat aku berharap ada keajaiban, sesuatu yang menegaskan bahwa perasaanku benar, bahwa semua ini tidak nyata. Tapi begitu surat itu ada di tangan Bobby, harapan itu padam. Jadi aku berkata pada diri sendiri bahwa aku tidak punya pilihan. Kalau ini memang takdirku, maka aku harus mencoba bahagia, meski hanya dengan berpura-pura. Fake it until you make it, pikirku. Mungkin lama-lama semuanya akan membaik. Mungkin cinta bisa tumbuh dari ketahanan. Toh sekarang, katanya, kami sudah terikat sampai mati. Saat itu aku masih remaja, dan Instagram sedang naik daun. Semua orang yang kugenal sibuk menata hidupnya, menampilkan sisi terbaik, momen paling bahagia, liburan paling indah. Aku ikut juga, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk semua orang yang melihat, terutama mamaku. Ia tidak mau melihat Bobby, bahkan mendengar namanya pun tidak. Ia masih marah besar, dan ia punya alasan. Tapi bagian kecil di dalam diriku berpikir, mungkin kalau ia melihatku bahagia, ia akan melunak. Ia sering berkata, yang penting kamu bahagia. Jadi aku pikir kalau aku terlihat bahagia, ia akan percaya aku benar-benar bahagia. Mungkin ia akan menerima Bobby kembali. Dan kalau ia menerimanya, mungkin Bobby akan berubah. Setiap kali ia memperlakukanku dengan buruk, ia selalu menyalahkan orang tuaku. Jadi mungkin semuanya akan tenang kalau kami sama-sama berpura-pura. Kukatakan pada diriku, itulah pilihan terbaik. Kalau orang tuaku menerima Bobby, mungkin hidup bersamanya tidak akan seberat ini. Jadi aku ikut arus. Aku berpose untuk foto. Aku tersenyum di setiap jepretan. Aku menulis caption yang terdengar ringan, santai, bahkan beruntung. Setelah pertengkaran paling buruk sekalipun, setelah dipanggil dengan kata-kata yang merendahkan, setelah malam-malam di mana aku menangis sampai tertidur, aku tetap memposting seolah semuanya baik-baik saja. Ada citra yang ingin kulindungi, bukan hanya di dunia maya tapi juga di dunia nyata, citra gadis kuat yang membuat pilihannya sendiri, yang cukup dewasa untuk menjalani hubungan, yang tidak perlu diselamatkan siapapun. Aku berkata pada diri sendiri, kalau memang kami akan hidup dan mati bersama, maka aku harus belajar mencintainya lagi. Bahkan ketika salah satu temannya mengajukan ide membuat video romantis, semacam video prewedding yang dibuat-buat, aku mengiyakan. Padahal dulu aku selalu menolak karena tak sanggup berpura-pura sampai segitunya. Kali ini aku melakukannya juga, memainkan peran yang diinginkannya, peran yang semua orang ingin kulihat memerankannya. Aku begitu sering berbohong pada diriku sendiri sampai akhirnya aku mulai percaya. Dan mungkin, jika semua orang ikut percaya, kebohongan itu tidak akan terasa seburuk itu. Saat itu aku sedang tidak bekerja, syuting baru saja selesai, dan aku masih menunggu kabar dari rumah produksi, menunggu kepastian, menunggu panggilan, menunggu tahu apakah dan kapan proyeknya akan lanjut. Ponselku sepi, kalenderku kosong, dan saat aku tak punya kegiatan, ia mulai menawarkan pelarian. "Ayo ke Jogja," katanya suatu pagi, seperti sedang mengajakku bernapas. "Lalu ke Bali." Aku belum pernah ke sana, kemanapun juga. Ia tahu itu, jadi kami pergi. Meski aku yang membayar tiket, hotel, dan makanan, aku tidak mengeluh. Aku ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Berada di tempat lain saja sudah cukup untuk menipu otakku agar merasa bebas, meski nyatanya tidak. Aku juga berpikir itu akan bagus untuk Instagram, foto baru, suasana baru, sesuatu untuk diposting. Ia mulai memintaku memposting lebih sering. "Tag aku," katanya, "setiap foto harus sempurna. Kami mengulang pengambilan gambar berkali-kali." Ia berpose di sampingku seperti pasangan bangga, lalu memeriksa ponselku untuk memastikan wajahnya cukup bagus sebelum aku memposting. Ia ingin semua terlihat ideal, sudutnya, pencahayaannya, bahkan captionnya, agar kami tampak seperti pasangan impian. "Itu kebohongan, tapi kebohongan yang indah. Ketika kamu tenggelam, bahkan ilusi pun bisa terasa seperti sesuatu yang menolongmu." Sampai akhirnya Bali menghancurkan semua itu lagi. Kami berjalan di Jalan Legian, jalan paling ramai dan bising yang pernah kulihat. Musik berdentum dari tiap bar, lampu berkelap-kelip, turis tertawa di segala arah. Kekacauan, tapi menyenangkan, aku belum pernah merasakan dunia sehidup itu. Semuanya berwarna. Aku tidak pernah minum alkohol. Orang tuaku melarang saat aku masih di bawah umur, dan bahkan sekarang Bobby juga tidak mengizinkan. Aku tidak keberatan. Aku pernah mencoba bir sekali dan tidak suka rasanya. Saat kami berjalan, aku melihat seorang gadis menari di jalan, tertawa, mabuk, sampai teman-temannya menariknya kembali ke dalam. Aku tersenyum melihatnya. Ia tampak bebas. Aku berpikir, mungkin aku tidak akan pernah bisa mengalami kesenangan seperti itu bersama teman-teman. Bobby memperhatikan arah pandanganku dan mencibir, berkata bahwa kalau aku tidak bersamanya, aku pasti akan jadi seperti gadis itu, gadis tersesat, pendosa. Ia tidak tahu bahwa bagiku, gadis itu tidak tampak tersesat sama sekali. Ia tampak hidup. Saat itulah seorang turis mendekat. Seorang pria bule, terlihat kebingungan, bertanya arah dalam bahasa Inggris. Tatapannya sekilas mengarah padaku, mungkin karena ia mengira aku bisa mengerti. "Itu hal biasa, singkat, alami." Bobby melihatnya, ada sesuatu dalam dirinya yang pecah. Sebelum aku sempat menjawab, ia langsung memotong dan menarik pergelangan tanganku, keras, sampai aku hampir tersungkur. Ia tidak berkata apa-apa sampai kami berbelok ke gang yang sepi, menjauh dari musik dan lampu, lalu ia meledak. "Kamu suka ya tadi," desisnya, "flirting, senyum-senyum, mau jadi pelacur kecil." Malam itu kami bertengkar hebat, suara kami menembus tembok, semua damai palsu pecah seperti kaca yang retak. Lalu ia meludahiku lagi. Setelah Bali, aku tidak merasa seperti diriku sendiri lagi. Aku kembali ke sangkar yang sempat kukira sudah kutinggalkan. Bedanya, kali ini aku bisa melihat jerujinya jelas. Beberapa hari kemudian, ia sudah manis lagi. Membanjiriku dengan perhatian seolah tidak terjadi apa-apa, dan aku membiarkannya, terlalu lelah untuk melawan, terlalu mati rasa untuk peduli. Kami pergi ke mal dekat rumahnya. Ada pameran hewan, semacam acara kecil dengan binatang-binatang eksotis dalam kandang sempit. Aku tidak berharap apa-apa, sampai aku melihatnya. Seekor monyet pantai kecil, bulu kuning pucat, wajah mungil, mata lembut. Ia gemetar di balik jeruji, memegang besi dengan kedua tangannya, menatap orang-orang seolah memohon bantuan. Aku belum tahu apa-apa waktu itu tentang kejamnya cara monyet ditangkap. Aku tidak paham maknanya memisahkan bayi dari induknya dan menjualnya ke tawanan. Aku hanya melihatnya dan berpikir, lucu sekali. Harganya Rp500.000, termasuk kandang. Ia bertanya apakah aku mau membelinya, dan tanpa pikir panjang aku menjawab iya. Aku menamainya Angel, rasanya tepat. Aku senang sekali ketika membawanya pulang. Aku ingin memeluknya, memberinya tempat hangat, membuatnya merasa aman. Saat aku membuka kandang untuk menggendongnya, Bobby menghentikanku. Ia menarik tanganku dan berkata, "Jangan tertipu. Ia licik. Monyet itu manipulatif. Jangan biarkan ia merasa berkuasa. Dia masih bayi," kataku. Ia tidak mendengarkan. Ia mengambil sapu lidikaku, membuka kandang, dan sebelum aku sempat menahan, ia mulai memukulnya. Sekali, dua kali, lagi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyakiti. Aku menjerit, memohon, menangis, tolong berhenti, tolong, kumohon berhenti. Ia tidak berhenti sampai darah muncul di pelipis Angel, sampai ia meringkuk ketakutan, sampai ia merangkak ke pelukanku, gemetar dan berpegangan erat seperti tidak ingin dilepaskan lagi. Baru setelah itu Bobby menurunkan sapu lidinya. Lalu ia tersenyum. Tuh kan, katanya, sekarang dia tahu siapa yang berkuasa. Sekarang dia sudah terikat padamu. Kalau dia nakal, tunjukkan sapunya. Dia akan ingat. Aku menangis, memeluk Angel, mencium wajahnya yang berdarah. Yang kupikir hanya satu, ia menghancurkannya, hanya agar ia mencintai. Bagi Bobby, itulah cinta. Lukai, lalu rawat. Sakiti, lalu peluk. Kuasai, lalu sebut itu kasih. Angel tidak melepaskanku selama berjam-jam. Ia bersembunyi di bawah daguku, tubuhnya gemetar sampai tertidur. Aku terjaga semalaman, memeluknya, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini bukan salahku. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu. Aku bukan lagi hanya seorang perempuan yang terluka. Aku menjadi saksi dari luka itu, bayangannya, sesama korban di sangkar yang sama. Aku melihat diriku di tubuh mungilnya, lebih jelas dari pantulan manapun. Ia telah menghancurkanku juga, bukan sekaligus, tapi sedikit, kata demi kata, ancaman demi ancaman. Dan sama seperti Angel, aku pun berpegang pada tangan yang menyakitiku, karena tangan itu juga satu-satunya yang pernah memelukku. Malam itu aku memeluknya sepanjang malam. Dalam tubuh kecilnya yang gemetar, aku melihat seluruh diriku. Di depan umum, Angel bukan sekadar peliharaan. Ia sahabatku, cermin tenang dari jiwaku sendiri, satu-satunya saksiku. Di rumah yang tak pernah terasa aman, hanya dia makhluk yang membuatku merasa aku masih berarti. Sebagian besar waktu ia lincah dan penasaran, membuatku sibuk dan sedikit lupa akan hidupku yang menyedihkan. Tapi setiap kali sesuatu terjadi dan aku menangis, ia berubah. Kelincahannya lenyap, ia duduk di sampingku dalam diam, menunduk, matanya menatapku lama. Ia tidak berpaling, aku melihat diriku dalam dirinya, dan seolah ia pun merasakan yang kurasakan. Ikatan kami luar biasa, begitu dalam dan tak terjelaskan. Bobby sudah berhenti berpura-pura sepenuhnya. Kesabaran palsu, kasih sayang manis yang dibuat-buat, nada lembutnya, semuanya lenyap. Mungkin ia lelah mempertahankan perannya. Sore itu ia pulang dari main basket, menghembuskan napas keras seolah baru menaklukkan sesuatu yang hebat, handuk putih tergantung di bahunya. Ia berdiri di depan cermin, mengangkat kaosnya, mengagumi tubuhnya sendiri, menunggu pujian yang tak datang. Aku tak memedulikannya. Aku tetap di lantai bersama Angel, mengelus bulunya, membiarkannya mengalihkan pikiranku. Aku bisa merasakan tatapannya, kesal karena aku tenang, kesal karena aku tidak memberi makan pada egonya. Ia mengamatiku lewat pantulan cermin, memamerkan otot perutnya, menunggu. Tapi saat aku akhirnya bicara, bukan itu yang ingin ia dengar. Aku hanya bertanya kapan aku bisa bertemu mamaku lagi. Ia menoleh, senyum di wajahnya langsung lenyap. Jadi anak baik itu masih berlaku. Bisa bertemu mamamu sekali bukan berarti kamu berhenti berusaha, katanya. Aku masih lakukan semua yang kamu minta, jawabku pelan. Oh ya, kamar sudah kamu bersihkan? Sudah, setiap sudutnya. Aku menatapnya, tak yakin apa maksudnya, atau kenapa itu penting. Tapi ia tersenyum, senyum mengejek, seperti sudah merencanakan sesuatu yang kejam. Tatapannya berpindah ke lemari pakaian. Tanpa bicara ia keluar sebentar, lalu kembali sambil menarik kursi. Ia naik ke atasnya, mengulurkan tangannya ke atas lemari, menyapu bagian belakangnya dengan jari sampai menyentuh ujung. Ia turun perlahan dan membuka telapak tangannya. Debu, dengan tangan yang sama ia mencengkeram wajahku, menekan pipiku sampai bibirku menjorok keluar, rahangnya mengeras seperti biasa setiap kali marah, tapi kali ini ada kemenangan di matanya. Kamu bohong, katanya pelan, lalu meludahiku. Ia mendorong kepalaku dengan tangan berdebu itu, lalu berjalan pergi seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyalakan shower dan mulai bernyanyi, sumbang seperti biasa, suaranya mengalun di atas suara air, santai, seolah semua ini hanya sore biasa. Kelenggangan itu membuat perutku mual. Ia bisa meludahiku dan mencuci tangannya sendiri dalam satu gerakan. Ludah itu mendarat tepat di bawah mataku. Aku duduk di tepi ranjang, gemetar karena marah tapi tetap diam. Apa yang bisa kulakukan? Aku berkata pada diri sendiri bahwa aku tak punya pilihan, bahwa ia sudah menjadi suamiku, dan itulah perangkapnya. Shower berhenti, pintu terbuka, dan ia keluar dengan handuk melilit pinggang. Suaranya lembut, nyaris ramah. Makanya berhenti bohong, kamu bahkan tidak pandai melakukannya. Aku selalu bisa tahu. Ia sedang mengelap wajahnya ketika tiba-tiba berteriak. Handuknya dipenuhi semut merah, dan salah satunya menggigit bibirnya. Ia tersentak, mengumpat pelan, dan mengguncang handuknya dengan panik. Sekilas kepuasan melintas di dadaku, tajam, hampir membuatku tersenyum, tapi aku menahannya. Ia menatapku, memastikan aku tidak tertawa. Tapi mataku mengkhianatiku, dan aku tahu ia melihatnya. Karma datang terlalu cepat, dan rasanya nyaris manis. Malu, ia mengambil pakaiannya dan berganti di kamar lain. Saat aku menaruh Angel kembali ke kandangnya, aku melewati ibunya yang kali ini sedang di lantai atas. Ia berdiri di depan lemari yang selama ini tak pernah kuizinkan untuk kubuka. Bobby selalu bilang isinya dokumen penting, tapi sekarang pintunya terbuka dan di tangannya ada foto. Aku tidak peduli apa isinya, tapi dari cara ia mendesah panjang, aku tahu ia ingin aku bertanya. Aku melirik, dan ia tersentak kecil, pura-pura canggung. Itu Bobby dengan tunangannya, katanya, suaranya setengah mengaku, setengah menantang, seolah ingin mengingatkanku pada posisi yang tak akan pernah bisa kuisi. Ketika aku melihat lebih dekat, rak-rak di dalamnya menjelaskan semuanya. Ia menyimpan segalanya, boneka, cangkir, foto-foto masa lalu mereka. Jadi inilah dokumen penting yang disembunyikannya, museum kenangan milik orang lain. Aku terdiam, jika posisi kami terbalik, kalau akulah yang menyimpan kenangan seseorang sebelum dia, ia pasti sudah menghukumku tanpa ragu. Tapi aku menjaga wajahku tetap tenang, aku menolak memberi reaksi yang diinginkannya. Wajah ibunya terlihat kecewa, jadi ia menambahkan, setengah bernostalgia, dia orangnya baik sekali. Dulu sering ajak mama keluar. Mandarinnya juga bagus. Aku memang sering disebut malas karena tak mau belajar Mandarin, dan kini ia memuji wanita sebelumku karena hal itu. Saat itu aku paham, ia tidak sekadar tidak menyukaiku. Ia sudah memilih siapa yang seharusnya menjadi menantunya, dan bukan aku. Bobby muncul tak lama kemudian, sudah berpakaian rapi. Ia melihat kami, cukup untuk tahu sesuatu baru saja terjadi, tapi tidak bertanya. Ia langsung berjalan melewati kami menuju mobil. Aku mengikutinya, masih membawa perih dari apa yang kulihat di lemari tadi. Semua boneka, cangkir, foto yang disimpannya adalah bukti bahwa aku bukan satu-satunya di hatinya. Ia selalu bilang aku hidupnya, tapi ibunya baru saja menunjukkan bukti sebaliknya. Luka itu masih hangat ketika aku duduk di mobil. Jadi ketika aku menggoda, sebenarnya bukan bercanda. Itu sisa sakit yang lolos sedikit, tapi juga rasa puas aneh karena kali ini buktinya jelas. Untuk sekali ini bukan aku yang salah, dan itu memberiku sedikit keberanian. Aku berkata pelan, berkas penting, ya. Ia tak suka, rahangnya mengeras, dan hening di antara kami jadi tajam. Kami menuju toko elektronik untuk membeli dan memasang CD-ROM di laptopku. Keponakannya sering meminjam laptop itu, dan aku lupa memeriksa layarnya sebelum pergi. Di toko, ketika ku buka, ada bekas sidik jari di pojok. Aku buru-buru hendak menghapusnya dengan ujung bajuku sebelum ia melihat, tapi sudah terlambat. Ketika ku tatap, wajahnya sudah menegang. Rahangnya mengatup, matanya menancap padaku, dan aku tahu apa yang akan terjadi sebelum itu benar-benar terjadi. Untuk pertama kali, ia meludahiku di depan umum. Petugas toko baru saja menyerahkan CD padaku untuk dicoba. Tangannya berhenti di tengah udara saat suara itu terdengar. Ia tak tahu harus melanjutkan gerakan atau menghilang. Bobby berjalan keluar terguncang, seperti baru sadar bahwa ia melupakan di mana kami berada. Aku tetap di konter, terhina. Air mata yang kutahan keluar cepat, bukan karena sakit, tapi karena malu. Lebih menyakitkan karena ada saksi. Saksi membuat sesuatu jadi nyata. Aku menunduk sedikit pada petugas toko. Maaf. Bisikku, tanganku gemetar saat membereskan laptop. Aku tak menangis di sana, tapi tenggorokanku serasa dicekik batu. Menahan tangis rasanya benar-benar sakit. Waktu kecil, Papa pernah menegurku di depan umum tanpa ragu. Ia tak pernah memukul, tapi suaranya cukup keras untuk membuat orang menoleh. Sekali, saat kami pulang dari sekolah, ia memarahiku karena sesuatu yang kini bahkan tak kuingat, dan seorang ibu di seberang jalan menatapku, memastikan aku baik-baik saja. Rasa malu itu saja sudah cukup untuk membuatku ingin menghilang. Toko CD itu rasanya seperti hari itu, dikalikan 1000. Ini bukan suara keras yang membuat orang menoleh lalu berpaling. Ini benar-benar ludah di wajahku, di depan umum. Kami pulang tanpa suara. Wajahku masih basah, dan ia bersenandung pelan, seolah kami baru keluar dari bioskop. Aku memandangi jalan di luar jendela sampai akhirnya aku bisa bicara. Aku mau ke apartemen Mama, kataku. Ia tetap menatap jalan. Silakan, katanya akhirnya. Pergilah, aku malu punya istri seperti kamu. Bagaimana kalau pegawai toko itu penggemarku? Dia tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Dia hanya lihat aku meludahimu. Kamu selalu membuatku terlihat buruk di depan orang-orang yang tidak tahu betapa menjijikkannya kamu sebenarnya. Padahal waktu itu tak ada yang mengenalnya. Kalaupun ada yang minta foto, itu untukku. Dan kalau seseorang menyerahkan kamera padanya untuk memotret, ia akan ikut masuk ke dalam bingkai, berpura-pura salah paham. Itu bukan kebingungan, itu kesombongan. Ia tak tahan dikesampingkan. Ia tak tahan terlihat lebih kecil dariku. Ia lebih memilih terlihat bodoh daripada mengakui bahwa momen itu bukan miliknya. Aku diam, bukan karena setuju, tapi karena aku tak ingin ia berubah pikiran. Kami sudah hampir sampai, dan aku menahan napas, takut satu tarikan napas salah akan membuatku kehilangan kesempatan bertemu mamaku. Untuk beberapa saat ia mengemudi seolah sungguh bermaksud mengantarku, wajahnya tenang, seolah ia yang sedang meninggalkan, bukan ditinggalkan. Tapi semakin dekat, tangannya disetir mulai gemetar. Matanya gelisah, mencari jalan keluar. Dan seperti biasa, naskah lama kembali dimainkan. Sudah kuduga. Kita tidak bisa begini, katanya. Kamu tidak bisa terus mau lari ke mamamu setiap kali ada masalah. Itu bukan cara pernikahan bekerja. Suaranya melembut. Tolong jangan pergi. Aku cinta kamu. Aku minta maaf. Ayo pulang. Kita baikan, ya. Aku ingin pulang, ke rumah, ke mamaku, sampai rasanya aku ingin meloncat dari mobil. Bukan untuk mati, tapi untuk membuatnya nyata. Untuk memaksakan kebebasanku dan berlari ke pelukan mamaku. Kami sudah dekat, seharusnya mudah. Tapi aku berpikir terlalu lama. Mobil sudah berbalik arah, kecepatannya meningkat. Dan tiba-tiba yang kulihat hanya diriku yang mungkin celaka, terbaring di rumah sakit, dijadikan bukti lagi bahwa aku memang masalah. Aku tidak mau itu. Aku tidak mau memberi alasan baru baginya untuk menyalahkanku. Lalu seperti biasa, ia membawa-bawa nama Tuhan. Pernikahan kita diberkati olehnya, katanya. Meninggalkanku adalah dosa. Kamu akan dikutuk. Istri yang pergi akan sial seumur hidup. Melawan aku sama saja dengan melawan surga. Bagian tersedihnya, sebagian diriku percaya. Sebagian lagi takut bahwa jika aku pergi, Tuhan pun akan meninggalkanku. Ia pandai membuat kewajiban terasa seperti takdir. Meyakinkanku bahwa apapun yang terjadi, tugasku adalah menerima bahwa janji kepada Tuhan mengikatku padanya, apapun yang ia lakukan. Ia lalu menebar umpan, seperti biasa. Besok kamu bisa lihat mamamu. Aku janji, tapi jangan sekarang, jangan dalam keadaan bertengkar. Tidak pantas suami istri berpisah sambil marah. Seolah masalahnya bukan apa yang ia lakukan, tapi bagaimana aku bereaksi terhadapnya. Seolah yang salah memang aku. Lanjut part 8.